Mitra bisnis, di Medan ada direktur utama sebuah perusahaan yang diadili secara pidana karena tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jam sostek. Ini disebut-sebut sebagai yang pertama terjadi di Indonesia. Memang, meski umur undang-undang jam sostek sudah 18 tahun, tapi penambahan peserta jam sostek dirasa belum signifikan. Artinya, tidak banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta. PT Jam Sostek pun mengusulkan agar Undang-Undang Jam Sostek direvisi. Alasannya, sanksi bagi perusahaan masih minim. Selain itu, pengawasan tidak efektif karena bukan PT Jam Sostek sendiri yang mengawasi, melainkan Depnaker. Jadi PT Jam Sostek minta diberi kewenangan mengawasi juga. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Kadin Jakarta yang juga anggota DPR RI, Edi Kuntadi. Pak Edi, bagaimana komentar Anda? Jadi gini, intinya nomor satu kita mesti lihat dulu bahwa jam sostek ini harus dilihat menjadi suatu kepentingan untuk masyarakat. Itu yang mesti dilihat dulu. Jadi karena apapun juga yang dilakukan, jam sostek ini kan adalah sesuatu yang harus ada manfaatnya untuk para pekerja. Itu dulu yang mesti lihat. Jadi harus ada satu sosialisasi yang secara konkret bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa ini adalah satu kepentingan. Kalau masyarakat merasakan ini menjadi suatu kepentingan dan dampaknya sangat positif buat mereka, logikanya mereka harusnya akan segera selalu mengikuti. Yang jadi persoalan sekarang ini kan, kalau tadi ditanya masalah soal sanksi, ya kan, ini memang sekarang kita harusnya bisa melihat ini dari dua sisi gitu. Maksudnya bagaimana, Pak? Pertama kalau sisi hukum gitu ya kan, kalau bicara sanksi, menurut saya pada saat ini mesti kita kaji secara konkret gitu. Apakah sanksi hukum pidananya ada? Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, dari sisi kepentingan, harusnya masyarakat pengusaha ini bisa menjelaskan bahwa ini adalah satu hal yang positif buat mereka. Karena ini kan akan mengcover mereka di kemudian hari gitu loh. Ini yang paling penting sebetulnya yang perlu dirasakan dulu. Karena yang saya lihat, yang dirasakan oleh para pekerja ini menjadi suatu beban gitu. Ini yang jadi problem dan ini menurut saya perlu satu sosialisasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua koordinasi. Koordinasi antara jam sostek sendiri di satu sisi yang memberikan perlakuannya terhadap kepada para pengusaha. Di satu sisi, kalau misalnya sekarang kan kaitannya lebih kepada Depnaker. Jadi kalau misalnya mereka nggak masuk, mereka hanya lapor kepada Depnaker. Depnaker yang ngambil tindakan gitu kan. Nah, tindakan ini pun juga menurut saya masih kurang efektif. Tapi kenapa masih banyak pengusaha yang belum mengikutkan karyawannya sebagai peserta jam sostek, Pak? Nah, gini, karena ini menyangkut angka ya kan. Menyangkut angka yang mereka secara konkret belum merasakan kepentingannya gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan satu sosialisasi yang lebih dalam, jadi dalam hal ini saya kira jam sostek harus bisa membuat satu formula bagaimana mensosialisasikan ini secara detail kepada pekerja, harusnya mereka melihat ini sebagai satu kepentingan. Yang ada kan sekarang masih ada beban. Dan mereka melihatnya ini menjadi suatu beban karena mengurangi keuangan yang mereka, kan itu yang jadi problem. Demikian Edi Kuntadi dan saya Rizal Andika.